الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ayuhal ikhwati fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab al-fiqhu al-muyassar fi dhawil kitab wa sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang seorang makmum dalam mengikuti al-imam, yang di sana ada empat keadaan: mendahului al-imam, terlambat dari gerakan al-imam, menyamai gerakan al-imam, dan mutaba'atu al-imam, mengikuti apa yang dilakukan oleh al-imam. Dan yang terakhir itulah yang diperintahkan dan itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu mengikuti gerakan al-imam. Kemudian kita masuki pembahasan yang berikutnya, masih menjelaskan tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, tashbikul asabi. Tashbik al-asabi termasuk di antara hal yang dimakruhkan, hal yang dibenci adalah tashbik, menyela-nyela jari. Ya, tashbik al-asabi' ini memasukkan sebagian jari kepada sebagian yang lainnya seperti ini. Nah, hal ini kata beliau termasuk di antara hal yang hukumnya makruh. Linahihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal ini berdasarkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man tawadda'a wa atal masjida yuridu salata. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bagi orang yang telah berwudu lalu datang ke masjid dan dia ingin mengerjakan salat, an fi'li dzalik, untuk melakukan hal tersebut. Yang dimaksud oleh beliau isyarat kepada hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudhu'ahu thumma kharaja 'amidan ila al-masjid fala yushabbik baina asabi'ihi fa innahu fi shalah." Apabila salah seorang kalian berwudu lalu dia memperbaiki wudunya, lalu dia keluar sengaja untuk mendatangi masjid, maka jangan sekali-kali dia menyela-nyela jari-jemarinya. Jangan sekali-kali dia menyela-nyela jari-jemarinya. Fa innahu fi shalah. Karena sesungguhnya dia sama seperti seorang dalam keadaan sholat. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim apabila dia dari rumahnya berjalan sambil dia mentashbik, ya, memasukkan sebagian jari kepada sebagian yang lain dalam perjalanannya ke masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innahu fi shalah. Berjalannya dia ke masjid maka dia teranggap bahwa dia sedang mengerjakan salat. Disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullahu taala tatkala beliau menjelaskan hadis ini, kata beliau, "Wa huwa manhiyun anhu fi shalati wa muqaddimatiha wa lawahiqiha min al-julusi fil masjid wal mashyi ilaihi." Hadis ini merupakan larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyela-nyela jari-jemari di dalam sholat, atau pendahulunya, atau yang menyertai setelahnya dari duduk di masjid dan berjalan menuju kepadanya. Maka di dalam hadis ini Asy-Syaukani rahimahullah taala mengatakan bahwa larangan tasybih bukan hanya di dalam salat, akan tetapi sebelum dan sesudah salat, yang hubungannya masih salat, sebelum salat, sambil berjalan dari rumahnya, maka dia berjalan sambil menyela-nyela jarinya menuju ke masjid, atau setelah salat, setelah salam lalu kemudian dia duduk membaca wirid atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pula dia menyela-nyela jari jemarinya. Lalu disebutkan oleh muallif hafizahullah, fa karahatu fi sholati min babi aula, maka dibencinya perbuatan ini di dalam salat tentu lebih utama lagi. Kalau di luar saja seorang berjalan menuju salat dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terlebih lagi ketika seorang sedang salat, yang pada saat seorang mengerjakan salat seharusnya tangan itu tangan kanan di atas tangan kiri dalam bersedekap, ya. Lalu kemudian dia misalnya bermain-main dengan tangannya, dia sambil menyela-nyela jarinya, maka ini tidak diperbolehkan. Yang demikian tidak diperbolehkan. Kalau di luar sholat saja dilarang, maka lebih keras lagi larangannya di dalam sholat. Dan ini termasuk dalam bentuk al-abath, perbuatan sia-sia yang tidak ada manfaatnya, yang telah kita bahas sebelumnya. Wa tashbiku bainal asabi', yang dimaksud dengan mentashbik, menyela-nyela antara jari jemari, idkhalu ba'dihha fi ba'dhin, yaitu memasukkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Ini jadi ini disebut tashbik. Tashbik. Fa amma tashbiku kharij as-salati fala karahata fihi, adapun mentashbik di luar salat maka tidak dimakruhkan sama sekali. Walau kana fil masjid, meskipun dia melakukan itu di dalam masjid. Li fi'lihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam iyahu fi qissati dhil yadain. Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang kisah dhul yadain. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sempat lupa mengerjakan dua rakaat yang berikutnya. Walhasil ma'asyara alaikum warahmatullahi, hadis yang datang dalam masalah ini yang telah kita sebutkan tadi. Apabila seorang berwudu lalu kemudian dia berjalan menuju ke masjid, maka tidak diperbolehkan baginya menyela-nyela jari jemari tersebut. Mentashwik di antara jari jemari. Lebih tidak diperbolehkan lagi kalau dia melakukan itu di dalam salat. Namun kata para ulama, larangan ini meskipun asal hukumnya menunjukkan haram, namun di sana ada dalil yang menunjukkan bahwa tidak sampai kepada tingkatan haram. Namun dia hanya sampai kepada tingkatan makruh, yaitu hadis dzul yadain ini. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat, ya, ada yang menyebutkan bahwa itu adalah salatul asr, beliau hanya mengerjakan dua rakaat. Setelah itu beliau mendatangi salah satu tiang di masjid. Lalu disebutkan oleh Abu Hurairah, fattaka 'alaiha ka'annahu ghadbanun wa shabbaka baina asabi'ih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar seakan-akan beliau sedang marah. Wa syabbaka baina asabihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentasybik antara jari jemarinya tersebut. Jadi beliau melakukan tasybik, dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Di dalam masjid. Oleh karena itu kata para ulama, hadis ini memalingkan dari hukum haram melakukan tasybik yang disebutkan dalam hadis Ka'ab bin Ujrah Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan at-tasybih tersebut. Oleh karena itu, yang rajih dari pendapat para ulama, meskipun ada perselisihan dalam hal ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan tasybih, sebabnya adalah karena tasybih merupakan perbuatan al-abath, perbuatan sia-sia yang tidak ada faedahnya. Dan ini ditetapkan oleh mayoritas dari kalangan fuqaha, bahwa yang rajih larangan melakukan tasybih disebabkan karena tasybih merupakan al-abath, perbuatan yang sia-sia yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang yang dapat menyebabkan hilangnya kekhusyuan datang, baik datang ke masjid, meskipun demikian pula pada saat dia berada di dalam sholatnya. Demikian pula diperbolehkan seorang mentasybih apabila ada hal-hal yang diperlukan. Seperti seorang mentasybih untuk memberi mithal, untuk memberi contoh, maka diperbolehkan. Ya, misalnya kita menjelaskan pentingnya persatuan kaum muslimin, persaudaraan kaum muslimin, lalu kita memberi permisalan. Ya, kaum muslim itu harus bersaudara misalnya. Lalu kita memberi permisalan, maka demikian tidak mengapa. Hal itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu taala an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang amalan haji. Ya, amalan umrah yang masuk ke dalam haji, yakni qiran. Lalu kata beliau, dakhalatil hajj, dakhalatil umratu fil hajj. Bahwa amalan umrah sudah dimasukkan ke dalam amalan haji. Lalu disebutkan wasyabbaka baina asabi'i, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyela di antara jari jemarinya, yakni beliau mentasybih di antara jari jemarinya. Demikian pula hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain itu seperti bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Lalu disebutkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mentasybih di antara jari jemarinya. Maka ini menunjukkan diperbolehkannya baik di dalam masjid atau di luar masjid. Adapun hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum fala yushabbikanna baina asabihi fa inna tashbika min asy-syaitan." Apabila salah seorang kalian sholat, jangan dia mentasybih antara jari jemarinya, karena tasybih itu dari syaitan. Wa inna ahadakum la yazalu fi salatin ma dama fil masjid hatta yakhruja minhu. Dan sesungguhnya salah seorang kalian tetap dianggap sholat selama dia di masjid sampai dia keluar meninggalkan masjid tersebut. Adapun hadis ini adalah hadis yang dhaif, dilemahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan beliau mengatakan fi isnadihi dhaifun wa majhul. Dalam sanad hadis ini ada yang dhaif dan ada perawi yang majhul yang tidak dikenal. Sehingga kesimpulan dari pembahasan ini bahwa hal-hal yang hubungannya dengan salat tidak sepantasnya seorang melakukan perbuatan abad. Termasuk di antara perbuatan al-abath adalah tasybih. Maka tidak dilakukan oleh seorang baik di dalam sholat, sebelum sholat berjalan menuju ke masjid, atau setelah sholat yang masih ada hubungannya dengan sholat. Namun hukum ini sebagaimana telah kita jelaskan, hukumnya tidak sampai kepada tingkatan haram. Namun hal ini makruh berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mentasybih jari-jari beliau dalam hadis Dzuljadain. Dan diperbolehkan apabila seorang mentasybih baik di dalam masjid atau di luar masjid dengan tujuan memberi satu permisalan, memberi satu contoh perumpamaan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini insyaallah semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.